Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk ke pembahasan makna syahadat Muhammadar Rasulullah. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara. Makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati beliau, fima amara, dari segala apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa jitinabu ma naha anhu wa zajara, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, ini makna Muhammad Rasulullah ketika seorang bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian dengan lisan, keimanan dengan kalbu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, untuk kalangan jin dan manusia semuanya. Ya. Baik. Ini sudah disebutkan oleh Syekh maknanya apa? Nah, kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, dari makna yang didapatkan di matan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ada empat makna. Mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, tafadhal dibaca sini. Zaki Zaki. بلسانك وقلبك أنه رسول الله تنطق بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التلف باللسان والإنكار بالقلب فهذا طريقة المنافقين كما أخبرنا الله عنهم بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، جعلوا أيمانكم أي شهادتكم سترة يستترون بها، فصدوا عن سبيل الله، فدل على أن نطق بلسانك لا يكفي. كذلك اتخاذ القلب مع عدم النطق بلساني لمن يقدر على النطق أيضا لا يكفي، فإن المشركين يعلمون أنه رسول الله لكنهم يعاندون كما قال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله فهم بقلوبهم يعترفون برسالتي يعترفون أنه رسول الله، لكن منعكم منعكم الكبر. Apa irupnya kibr? Mana'ahum itu sudah jelas mana'a fi'il madi. Hukumnya situ maf'ulun bi. Al-kibru fa'il. Mana'ahum al-inadu min al-iqrari wa bidisalati. Nah. Taibar kalau. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, maka syahadat Muhammad Rasulullah laha ma'nan wa muqtada. Dia memiliki makna dan konsekuensi. Laisat lafdan yuqalu faqat, tidak hanya lafaz yang diucapkan semata. Maknaha, maka maknanya anta ta'rifa bi lisanika wa bi qalbika annahu Rasulullah. Itu maknanya anda mengucapkan dengan lisan, anda mengakui dengan lisan seraya mengucapkannya, ya, dan dengan kalbu anda bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada seluruh makhluk. Ini penting ini, ya, makanya kata sebagian ulama di syarah-syarah usul salasa yang lain ditambahkan ila jami'il khalq minal jin wal ins. Jangan sampai ada yang menyatakan saya bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, tetapi dia menyangka bahwasanya ada orang yang boleh keluar dari syariat kami. Semisal yang telah mencapai derajat hakikat, makrifat. Nah, ini agar menutup pintu celah itu, nah, kita tambahkan sebagaimana yang ditambahkan oleh para ulama, ya, itu ila jami'il khalq. Bahwasanya beliau adalah Rasulullah ila jami'il khalq minal jinni wal insi. Nah, tantiqu bil lisanik, anda mengucapkannya dengan lisan anda, wa ta'taqidu dzalika bi qalbika, dan anda meyakininya dengan kalbu anda, annahu Rasulullah ila jami'il khalq, bahwa beliau adalah Rasulullah. Amma talafudu bil lisani wal inkaru bil qalb, adapun mengucapkan dengan lisan, mengingkari dalam kalbu, wa hadhihi thariqatul munafiqin, ini jalannya orang-orang munafik, ya. Kama akhbaranallahu anhum, sebagaimana Allah mengabarkan kepada kita tentang mereka dengan firman-Nya, idza ja'akal munafiqun, ketika kaum munafikun datang kepada engkau, qalu nasyhadu innaka la rasulullah, mereka berkata kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah yang lebih Allah mengetahui bahwasanya engkau rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah mempersaksikan bahwasanya munafik itu mereka berdusta. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Jalu aymanahum ay syahadatahum, mereka menjadikan persaksian mereka tadi itu sebagai sutrah, sutratan, sebagai sutrah aja. Ya. Ya, pelindung mereka, perisai mereka, penutup mereka. Yastatiruna biha, yang mereka bersembunyi di balik persaksian lisan tadi. Fasaddu an sabilillah, dan mereka pun menghalangi-halangi manusia dari jalan Allah. Fadalla ala anna nutqa bil lisan la yakfi, maka ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan dengan lisan semata itu tidak cukup. Kadzalika i'tiqadul qalbi, demikian pula meyakini dengan kalbu, ma'a adamin nutqi, tapi tidak mau mengucapkan bil lisan, dengan lisan, liman yaqdiru ala nutqi, padahal dia mampu, bagi yang mampu untuk mengucapkan dengan lisan, aidan la yakfi, ini enggak cukup. Fa innal musyrikina ya'lamuna annahu Rasulullah, karena orang-orang musyrikin juga mengetahui bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya'rifunahu annahu Rasul, lakin mana'hum al-kibr. Ya. Mana Allah taala berfirman, qad ja'akum, lakinnahum yu'anidun, namun mereka menentang. Sebagaimana Allah firmankan, qad na'lamu innaka la yahzunuka alladziina yaqulun. Innaka la innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya apa yang mereka ucapkan benar-benar membuat engkau sedih. Fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakan engkau. Membenarkan, walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Namun orang-orang zalimlah yang mereka menentang ayat-ayat Allah. Fa hum bi qulubihim ya'tarifun bi risalah, mereka dengan kalbu mereka mengakui kerasulan. Wa ya'rifuna annahu Rasulullah, dan mereka pun mengetahui bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Lakin mana'hum al-kibru wa mana'hum al-inabu. Ya, namun yang mencegah mereka untuk mempersaksikan dengan lisan mereka adalah kesombongan, penentangan, minal ikrar, ya. Akhirnya mencegah mereka untuk menetapkan birisalati, menetapkan akan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, terus dibaca berikutnya. Nah. Arka, arka, baca arka. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarihu ta'ala. Wa kadzalika mana'ahum al-hasad, karena 'inda al-yahudi wa 'inda al-musyriki al-arabi وكان أبو جهل أمر بن هشام يعترف ويقول كنا نحن بنو هاشم متساوين في كل الأمور لكنهم قالوا منا رسول وليس منكم رسول من أين نأتي برسول ولذلك أنكروا رسالته حسدا لبني هاشم ويقول أبو طالب في قصيدته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا مبينا أعترف بقوله في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن منعته الحمية الحمية الجاهلية لقومه فلم يكفر لدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام فهو يعترفون بنبوته بقلوبهم فلا يكفي الاعتراف بالقلب أنه رسول الله فلا بد أن ينطق بلسانه ثم لا يكفي النطق بلسانه والاعتراف بالقلب بل لا بد من أمر ثالث وهو الاتباع قال الله تعالى فالذين آمنوا به وأنزلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون حتى لو نصره مثل أبي طالب وحمد دونه وهو يعرف أنه رسول الله لكن لم يتبعه فإنه ليس بمسلم حتى يتبعه ولهذا قال الشيخ معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمره وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجره Nah, kembali kami mana'ahum al-hasad. Demikian pula yang menghalangi mereka untuk mengakui kerasulan beliau adalah hasad. Kama indal Yahud wa indal musyrikin Arab. Sebagaimana ini terjadi pada orang-orang Yahudi dan musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab juga hasad. Ya. Kana Abu Jahal Amr ibn Hisham ya'taribu wa yaqul dahulu Abu Jahal yang namanya adalah Amr ibn Hisham dia mengakui kerasulan beliau kerasulan Nabi SAW yaqul dia berkata kunna nahnu banu Hashim mutasawin kami dahulu ya, dan Bani Hashim jadi kabilahnya Abu Jahal ya, dan kabilahnya Rasulullah Banu Hashim itu sama fi kullil umur dalam segala lakinnahum qalu namun mereka Banu Hashim berkata minna rasulun rasul itu dari golongan kami walaysa minkum rasulun tidak ada dari kalian rasul min aina na'ti bir rasulid dari mana kita bisa mendatangkan rasul Abu Jahal mulai apa namanya hasad padahalika angkaru risalatah hasadan li bani hasyim ini disebutkan oleh Ibnu Hisham di sirahnya ya, maka demikianlah mereka mengingkari kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam karena hasad kepada Bani Hasyim. Yaqul Abu Talib fi qasidatihi, Abu Talib berkata dalam qasidahnya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh aku telah mengetahui agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agama. Laulal malamatu au hadaru masabbatin. Seandainya bukan karena khawatir celaan. Tahdiran, ya, itulah ya celah, cemoohan, kaumku lawajat tadi pasti engkau akan mendapatiku samhan bidaka mubina, akan mudah sekali menerima agama tersebut, lapang jelas, ya, ya tadi mubi kolbe birisalati Muhammadin sallallahu, dia mengakui dengan kolbunya akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu, ya, manaatku alhamawi alhamiyatul jahiliyatul dikaum. Namun yang mencegahnya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semangat jahiliyah, fanatisme jahiliyah kepada kaumnya. Falam yakfur bidini Abdul Muttalib. Dia tidak mau kufur, tidak mau mengingkari agama bapaknya yaitu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama kekafiran agamanya Abdul Muttalib. Alladhi huwa ibadatul asnam. Yaitu yang menyembah berhala. Fahum ya karibu nabi nubuwati. Padahal mereka mengakui kenabian beliau. Bikulubihim dengan kalbu mereka. Fala yakfi al-i'tirafu bil qalbi annahu Rasulullah. Maka tidak cukup mengakui dengan kalbu bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Bala buddha ayyantikha bil lisan. Bahkan mesti mengucapkan dengan lisan. Thumma la yakfi an-nutqu bil lisan wal i'tirafu bil qalb. Kemudian juga enggak cukup ya mengucapkan dengan lisan, mengakui dengan qalbu. Bala buddha min amr tsalitsin. Mesti ada perkara yang ketiga. Wa huwa al-ittiba, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ladzina amanu wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun." Maka orang-orang beriman ya, yang membela Nabi, menolong Nabi, ya, memuliakan Nabi, membela Nabi, menolong Nabi, mengikuti Nabi, mengikuti cahaya Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini mesti mengikuti Nabi dalam aplikasi amal. Hatta law nasaruhu mithla Abi Thalibin. Seandainya mereka menolong Nabi seperti pertolongan Abi Thalib, hamaduna, melindungi orang-orang yang di bawahnya, keponakannya Nabi, wa huwa ya'rifu annahu Rasulullah, dan dia pun mengetahui bahwasanya Nabi adalah Rasulullah, lakin lam yattabi'hu. Namun tidak mau mengikuti Nabi. Ya, fa innahu laysa bi muslimin hatta yattabi'ahu. Maka dia bukan muslim sampai dia mengikuti Nabi. Ya. Walihada qala Syekh, oleh karena itulah Syekh berkata, makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amar. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fi ma akhbara, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wajtinaba ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidaklah diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, ya, kesimpulannya, konsekuensi dari syahadat ini ialah dari apa yang disebutkan oleh Syekh, ya, membenarkan apa yang beliau kabarkan, mentaati apa yang beliau perintahkan. Nah, konsekuensinya juga adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW tidak punya hak untuk rububiyah. Ya. Tidak punya hak dalam rububiyah. Ini disebutkan oleh para ulama. Wa muqtada hadhihi syahadah aidan alla ta'taqida anna li Rasulillah SAW haqqan fi rububiyah. Konsekuensi syahadat ini, Rasulullah SAW tidak memiliki hak dalam rububiyah uluhiyah. Maka orang yang menyatakan bahwasanya alam semesta ini diatur oleh Rasulullah SAW, maka batal syahadat Muhammad Rasulullahnya. Sekaligus batal syahadat la ilaha illallah. Ya, yang menyatakan bahwasanya Rasulullah itu beroleh diibadahi, disembah, diberikan ibadah, batal syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Karena konsekuensinya itu, ya, meyakini beliau hanyalah utusan Allah, bukan sebagai sesembahan sebagaimana Allah disembah. Nah, oleh karena itulah para ulama menyatakan tentang Rasulullah, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau adalah hamba yang tidak diibadahi, rasul yang tidak didustakan. Ya, tidak boleh diberikan ibadah. Tidak boleh diyakini memiliki hak rububiyah dan uluhiyah. Ya. Nah, sebagian orang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gulu terhadap Rasulullah. Gulunya ini dua hal, tafrid ifrad. Tafrid ifrad, ekstrem ke kiri, ekstrem ke kanan. Yang ke kiri menganggap Rasulullah itu cuma sekedar pengantar pos. Setelah itu enggak perlu diikuti, yang penting suratnya udah nyampe ke kita, itu Al-Qur'an. Ini kaum ingkar sunnah yang mereka mengklaim sebagai Quraniyun, pengikut Quran. Padahal mereka adalah al-kafirun, al-murtadun. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ekstrem ke kanan, Rasulullah SAW diberikan ibadah. Diberikan ibadah. Sehingga ketika mereka berdoa menghadapnya ke makam Rasulullah, bukan menghadap ke Ka'bah. Memintanya kepada Rasulullah dalam qasidah-qasidah mereka. Dalam selawat-selawat bid'ah mereka. Eh, Paris. Paris. Ingin ngantuk. Jangan ngantuk. Baik, barakallahu fiik. Nah, berikutnya dibaca. Sin. Ya. Nugraha. Maqala syarif ridallahu ta'ala wala budda ma'al ikhtirafi binsalati dohiran wa batinan wa atiqadan wala budda wala budda minat tibaihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa yatalakhusu dalika fi hadihil arba'in في هذه الأربع كلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله الأولى طاعته فيما أمر يقول الله جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ويقول سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فقارن طاعة الرسول مع طاعته وقرن معصية الرسول مع معصيته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقال وإن تطيعوه تهتدوا وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فلابد من طاعته صلى الله عليه وسلم الذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عن أمر الرسول فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ربي وجه ربي مستقبلتين صدق لا كذب فيه atau antum bisa juga dibaca di annahu sidqun la kadibun fihi atau la kadiba fihi boleh juga di annahu sidqun karena kabar dari Rasulullah adalah jujur boleh juga di annahu shadaq boleh juga demikian Allah Azza wa Jalla fa akhbaruhu Mana tadi? Fa'akh mana tadi? Fa'akhbarahu. Fa'akhbaruhu. Fa'akhbaruhu sidqun. Man lam yusaddiqhu fi ma akhbara falaysa bi mu'minin wa la sadiqin fi shahadatihi annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yukadzibu fi akhbarihi kayfa yashhadu annahu rasulullah wa la yuqiru amrohu maqul. Nah, dari mana tadi bacanya ya? Hah? Dari itu ya, dari Nugraha ya. Wala budda min al-i'tiraf bi risalatihi zahiran wa batinan wa i'tiqadan, maka mesti mengakui kerasulan beliau secara lahir batin dan meyakininya. Lahir batin dan meyakininya. Hai. Wala budda min ittiba'ih, dan juga mesti mengikuti beliau. Maka diringkas wa yutalakhas, diringkas dalika hal tersebut fi hadhihi al-arba'i kalimat. Diringkas empat kalimat tersebut terkait makna syahadat, yaitu tadi apa maknanya? Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinaba ma naha anhu wa zajar. Wa alla yu'badu Allahu illa bima syara'. Ini mesti hafal ya. Mesti hafal ini, jangan sampai enggak hafal. Makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, itu kalau enggak hafal kebangetan. Ya. Apa antum? Siapa namanya? Deri ya. Deri, udah berapa lama kenal ngaji-ngaji kayak gini? Hah? 4,5 tahun senioran tuh. Senior, orang lama. Nah, orang lama, senior 4,5 tahun ngaji mesti hafal. Jangan sampai enggak hafal. Makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Ya, syarat la ilaha tambah 1 ya. Tambah 1 jadi 8, jangan 7. Hah? Yang kemarin ditambahin 1. Dan makna Muhammad Rasulullah. Ini urgen itu. Ya. Oh enggak apa, kebangetan itu, aduh. Ngaji ngapain aja selama itu? Mondar mandir enggak jelas. Hah, mesti hafal. Sekarang udah hafal kan? Saya husnuzan sama antum selama 4 tahun ini udah hafal. Hah, saya enggak nanya pernah ikut daurahnya, hafal enggak? Hah, mau ikut daurah 1000 kali ikut daurah enggak ada yang nyangkut gimana? Nah, mesti dihafalin sekarang ya, dihafalin gitu. Dihafalin. Ya. Mesti belajar ngapalin, jangan cuma disimak aja, dihafalin. Poin-poin penting itu dihafal. Nah, itu konsekuensinya aja, bukan makna. Ya, Abdullah yubat wa Rasulullah yukadzab ada ibadat Rabbi, itu ungkapan-ungkapan ulama aja. Nah, ini diringkas empat kalimat ini allati dzakaraha asy-syekh, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Al-ula ta'atuhu fi ma amara, mentaati apa yang beliau perintahkan. Ya. Allah taala berfirman wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia taat kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma arsalna min rasulin illa liyuti'a bi idznih. Biiznillah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan agar ditaati rasul tersebut dengan izin dari Allah. Faqarana ta'ata rasuli ma'a ta'atihi alaihi salatu wassalam. Ah, subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menggandengkan ketaatan pada rasul dengan ketaatan pada Allah. Wa qarana ma'siyata rasuli ma'a ma'siyatihi, dan Allah menggandengkan kemaksiatan tidak mentaati rasul dengan kemaksiatan tidak mentaati Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam. Siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka bagi dia neraka jahannam khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala wa in tuti'uhu tahtadu. Dan Allah berfirman, seandainya mereka kalian mentaati beliau Rasul, maka kalian dapat hidayah. Allah berfirman wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul agar kalian ya, dirahmati oleh Allah. Fala budda min taatihi, maka mesti mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala dia syahadu annahu Rasulullah, maka orang yang mempersaksikan bahwasanya beliau adalah Rasul, talzamu taatuhu, maka dia mesti mentaati beliau fima amara, terhadap semua apa yang beliau perintahkan. Berdasarkan firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang beliau cegah untuk kepada kalian, maka tinggalkanlah. Ya, bahkan kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tanda cintanya adalah mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Tanda kesuksesan ialah seorang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Ya, siapa yang mau taat Rasul dijamin masuk surga. Ya, man atau kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Rasulullah. Setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya, kecuali yang tidak mau. Siapa yang enggak mau? Ya, maka Nabi SAW menjelaskan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ya. Siapa yang mentaatiku, dialah yang masuk ya, surga. Siapa yang tidak mau taat kepadaku, ya, maka dia yang tidak mau masuk surga. Ya. Dan seorang beriman, orang yang beriman kalau diseru ya, oleh Allah dan Rasulnya, mereka enggak punya opsi lain. Diseru oleh Allah dan Rasulnya. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Udah, orang-orang beriman kalau sudah diseru, ucapan orang beriman kalau diseru ya untuk kepada Allah dan Rasulnya agar berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan, ya kami dengar, kami taat. Enggak ada pilihan. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih. Ya Allah Ta'ala berfirman, dibawakan ayat ini sih. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah beliau. Ya, perintah Nabi, antusibahum fitnah. Di dunia mereka mendapatkan fitnah. Uisibahum adabun alim. Dan di akhirat mereka mendapatkan adab yang pedih. An amrih ay an amri ar rasuli, dari perintah Nabi, perintah Rasul. Fala budda min ta'atihi, fala budda min ta'ati Rasul, maka mesti mentaati Rasul. Imam Ahmad ketika membawakan ayat ini bertanya kepada murid-murid beliau, atadri mal fitnah, apakah kalian tahu apa itu fitnah? Kata murid-muridnya, enggak tahu. Imam, apa itu? Kata beliau, al fitnatu asyirk, fitnah itu adalah syirik. La'allaka idza ratta ba'da qawlihi ayaqa'a fi qalbik fi qalbihi syai'un min az-zayk fayahlak fayahlak. Ya. Maka fitnah itu adalah kesyirikan. Bisa jadi seseorang jika dia menolak sebagian sabda Nabi, kemudian di kalbunya terdapat penyimpangan, akhirnya dia pun binasa. Asaniyah, yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Karena Rasulullah SAW akhbaro an umurin umuri katsir an umurin katsiratin mughayyabatin. Karena Rasul mengabarkan banyak perkara yang gaib, akhbaro anillah, mengabarkan tentang Allah, malaikat, akhbaro an umurin ghaibatin, perkara yang gaibah, gaib, akhbaro an umurin mustaqbalatin wa an. Rasulullah SAW mengabarkan tentang perkara yang akan datang terjadi, tentang hari kiamat, asyratis saah, tanda-tanda hari kiamat, jannah wan nar, surga neraka, akhbaro an umurin madiyatin, mengabarkan tentang perkara yang terdahulu sudah terjadi, an ahwalil umami sabiqah, tentang kondisi keadaan umat-umat terdahulu. Fala budda min tasdiqihi fi ma akhbara, maka mestilah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Di annahu sidqun la kadhiba fi, karena semua kabar beliau adalah kebenaran, tidak ada kedustaan sedikit pun. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatakallamu bihadhil akhbar aw hadhil awamir wa nahaw aw an-nawahi, la yatakallam bi syai'in min 'indih alaihi salatu wasalam. Rasul tidak mengabarkan, tidak berbicara tentang kabar ini semua, perintah, larangan, tidak berbicara sedikit pun dari sisi beliau sendiri. Innama yatakallamu biwahyin minallahi fa'akhbarhu sidqun. Beliau berbicara semua dari wahyu dari Allah, maka semua kabar beliau adalah benar. Wa man lam yusaddiqhu fima akhbara falaysa bimu'minin. Maka siapa yang tidak membenarkan apa yang beliau kabarkan, maka dia bukan orang yang beriman. Wala sadikin fi syahadatihi, dan dia bukan orang yang jujur dalam syahadat dia, annahu rasulullah, bahwasanya rasul, beliau adalah rasul. Dia enggak jujur ketika dia bersaksi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, model-model kayak si Armando, dia protes hadis Nabi. Masa sih seorang istri dilaknat sama malaikat sampai pagi karena menolak perhubungan? Ini ada hadisnya. Oh, masa sih? Nabi mengabarkan, la taqulu bi syimal wa la tashrabu biha fa inna syaitana yaqulu wa yashrabu biha. Jangan kalian makan minum pakai tangan kiri karena setan makan minum pakai tangan kiri. Protes si Armando. Apa urusannya Allah sama tangan kiri, tangan kanan kita? Subhanallah. Hah? Orang kayak gini gimana ini? Ini model ya, kalau si Armando itu mah udah murtad. Udah murtad. Modelnya ya, modelnya. Karena kan yang mencuat dia. Dan yang semisal-semisal dengan ini, atau yang nyerempet-nyerempet. Selama hadis ini sahih, kita benarkan. Sami'na wa ata'na. Gak ada urusan. Ternyata kabar dari Rasul itu belum mampu kita cerna. Atau ternyata bertentangan dengan realita. Gak ada urusan itu semua. Berarti realitanya yang salah, akal kita yang belum mampu mencernanya. Udah itu aja. Sabda Rasul benar. Pasti benar. Gak mau tahu pokoknya sabda Rasul yang benar. Selama hadisnya sahih. Tapi kenyataannya dusta, bohong. Gitu. Paham gak sini? Ya? Gak ada urusan kita sama realita. Realita itu apa? Hantu memang tahu semua hakikat realita. Tapi realitanya kata Rasul, zubab itu apa? Zubab bahasa kitanya, lalat ya. Tapi kalau lalat jatuh fi ina'i ahadikum, idza waqa'a dzubabun fi ina'i ahadikum. Apabila seekor lalat masuk, jatuh ke tempat minum salah seorang di antara. Celupin. Celupin. Ya, satu sayapnya penyakit, satu sayapnya penawar. Oh, realitanya menurut penelitian para profesor, ahli kesehatan, ahli ini, blablabla, segala macam. Ya. Bahwasanya lalat semua berpenyakit, sayap berpenyakit semua. Enggak ada penawarnya. Dusta itu semua. Terus penelitiannya salah. Profesor, profesornya bodoh. Dan kamu lebih bodoh. Hah? Apa? Nah, misalkan ada yang, nah itu kalau penelitian yang itu berarti profesornya pinter. Misalkan, ya. Taibar kalau itu. Nah, mana lagi tadi? Kaifa yashhadu annahu rasulullah wa yukadzibuhu fi akhbarihi? Gimana ceritanya dia bersaksi bahwasanya Rasul Muhammad adalah Rasulullah, ternyata dia mendustakan kabar dari Rasulullah. Persaksian apaan kayak begini? Hah? Kaifa yashhadu annahu rasulullah wa la yuti'u amrah? Gimana ceritanya dia bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasulullah, ternyata dia enggak mau mentaati perintah beliau? Dusta. Nah, ini seperti pengingkaran dari Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mengetahui si munafik ini berdusta. Asalisa, masuk ke yang ketiga. Ya. Dimas baca Dimas. Ijtanaba ma nahaka anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nahaka an aqwalin wa af'alin wa sifatin katsiratin wa la yanha sallallahu alaihi wasallam illa an shay'in fihi dararun wa fihi sharrun wa la ya'muru illa bi shay'in fihi khairun wa fihi birrun Fa'idha lam yajtanib ma'naha anhu rasul. Nah itu kan sukun. Yajtanibi. Fa'idha lam yajtanibi ma'naha anhu rasul. Enggak ada abdunya. Enggak ada. Fa'idha lam yajtanibi al-abdu. Enggak ada. Ya ada. Yang cetakan sama kayak ini siapa? Suyudi. Ada kan al-abdunya kan? Terus manaha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun syahidan lahu bi risalati bal sara mutanafidan kaifa yashhadu annahu Rasulullah wa la yattabi'u ma'anahu manahahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala yaqulu wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu qala sallallahu alaihi wasallam idza nahaitukum an shay'in fantanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu ma sata'tum fala budda min al-jinabi ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu rabiatu alla yuqadallahu illa bima syara'a tuqayyadu fil ibadati bima syara'ahu Allahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fala ta'ti bi ibadatin lam yashra'ha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in kana qasduka hasanan wa in kunta turidul ajra lakin hadha amalun batilun li'annahu lam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam an-niyyatu la takfi bal budda min al-ittiba'i fal ibadatu tawqifiyyatun la yajuzu al-ityanu bil ibadat bi ibadatin lam yashra'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Nah yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, menjauhi semuanya. Ya, ijtinab, maka maknanya dia menjauhi. Manahaka anhu ar-rasul. Ijtanib. Jauhilah. Manahaka anhu ar-rasul. Jauhilah apa yang Rasul larang kepada anda. Nahaka anil aqwalin wa af'alin wa sifatin kathiratin. Rasul melarang anda untuk berbicara, berbuat, dan memiliki sifat-sifat yang sangat banyak. La yanha illa an syai'in fihi dararun wa fihi syarr. Dan Nabi SAW tidaklah melarang kecuali dari sesuatu hal yang di situ terdapat kemudaratan, keburukan. Wa la ya'muru illa bi syai'in fihi khairun wa fihi birrun. Dan Nabi SAW tidaklah memerintahkan kecuali kepada sesuatu hal yang di dalamnya terdapat kebaikan, kebajikan. Fa idza lam yajtanibil abadu ma naha anhu ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun syahidan lahu bi risalah. Jika seorang hamba tidak menjauhi apa yang beliau larang, ya maka dia bukanlah seorang yang bersaksi, ya, kepada syahadat, kepada kerasulan beliau. Bal sara mutanakidan. Bahkan hal ini menjadi sebuah hal yang kontradiksi. Kaifa yashhadu annahu rasulullah, gimana ceritanya dia bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasulullah, wala yajtanibu ma naha anhu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata dia tidak menjauhi apa yang Rasul larang kepadanya. Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, tinggalkanlah. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, faida na'aitukum an syai'in fajtanibu. Jika aku larang kalian tentang suatu hal, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin, namun apabila aku perintahkan pada kalian tentang suatu hal, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah semampu kalian. Falabudda min ijtinabi ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam, maka mestilah menjauhi apa yang beliau larang. Ar-rabi'ah yang keempat. Alla ya'budallahu illa bima syara'a. Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, tuqayyadu fil ibadati, maka dalam hal ibadah itu harus diikat, bima syara'a Allahu li rasulih, dengan apa yang Allah syariatkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala ta'ti bi ibadati lam yashra'ha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan anda mengerjakan ibadah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkannya. Wa in kana qasduka hasanan, walaupun tujuan Anda bagus, nah baik. Wa in kunta turidul ajra, walaupun Anda menginginkan pahala. Lakin hadza amalun batilun, namun amal tersebut ternyata batil. Li'annahu lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-niyatu la yakfi, niat semata enggak cukup, bala buda minal ittiba, bahkan mesti ittiba. Maka ibadah adalah tauqifiyatun, itu semua datangnya berdasarkan dalil. Tidak boleh al-ityanu bi ibadatin, mengerjakan ibadah-ibadah lam yasyra'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum atau tidak disyariatkan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan berdasarkan perintah kami, maka itu tertolak. Nabi SAW juga bersabda, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wadu alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun, setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Cukup dulu ya. Sampai sini nanti dilanjut, fal ityan bi ibadatin lam yashraha Rasulullah SAW tu'tabaru bid'atan, sampai situ nanti, mungkaratan manhiyan anha.